Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa'an ibni Mas'udin lan saking ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ngendika sapa ibnu Mas'ud. Kuna ono sapa kita, ini ceritanya ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, orangnya kecil, pendek, tapi ahli Qur'an. Ma'a Rasulillah, iku sertani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kubbatin ing dalem kala fi kubbatin ing dalem kemah itu rumah kemah kala fi kubbatin ing dalem kemah, tahu kemah ya, kiri omah-omah ya. Kala kiri kan di omah kiri ini fi kubbatin ing dalem omah kemah ya sering ya dulu. Banyak penduduk Arab yang masih nomaden ya dulu. Jadi tidak pernah menetap di satu tempat. Lihat perekonomian lah. Kalau di sini tempatnya subur ya sini. Kalau nanti sudah enggak begitu subur pindah lagi lah katanya. Itu banyak yang demikian. Kala jadi rumahnya masih dalam bentuk kemah. Atau mungkin mereka sedang dalam perjalanan dengan Kanjeng Nabi sehingga membuat perkemahan. Nahwan hali kiro-kiro min arba'ina sangking 40. Kira-kira kita itu berjumlah 40 orang di dalam kemah itu. Fakola mongko ngendiko sinten Kanjeng Nabi atardauna antakunu rubu'a ahli jannah. Atardauna onoto rido sopo sirokabe. Antakunu ing yento ono sopo sirokabe. Iku rubu'a ahlil jannati seperempati penduduk surga. Kulna ngucap sopo kita na'am. Ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bertanya. Relahkah kalian kalau kalian itu menjadi seperempat penduduk surga? Ya rela Kanjeng Nabi. Laung kalian semua kan atar tauna. Ya itu saja kan ya. Kalau ngendika sinten Kanjeng Nabi atar tauna. Ana to rido sapa sira kabeh antakunu ing yen to ana sapa sira kabeh iku thulutsa ahlil jannati sepertiga penduduk surga. Kulna ngucap sapa kita jadi sahabat na'am nggih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tanya lagi, relahkah kalian kalau kalian itu menjadi sepertiga penduduk surga? Ya Kanjeng Nabi, kita rela, kami suka saja. Qala ngendika sinten Kanjeng Nabi wallazi nafsu Muhammadin biyadih innila arju an takunu nisfa ahlil jannah. Wallazi demi zat nafsu Muhammadin kang utawi jiwani Muhammad, nyawani Muhammad. Nafsu Muhammadin kang utawi nyawani Muhammad iku biyadihi. Tetap ing dalam kekuasaane allazi. Iku biyadihi tetap ing dalam kekuasaane alladzi inni sedune ingsun. Inni sedune ingsun iku la arju. Yektine arep-arep sapa ingsun. Antakunu ing yen to ana sapa sira kabeh. Iku nisfa ahlil jannati setengah penduduk surga. Sungguh saya itu berharap. Dawuh Kanjeng Nabi. Saya berharap kalian itu menjadi setengah penduduk surga. Saya ingin setengah penduduk surga itu yang memenuhi adalah kalian. Yang memenuhi adalah kalian. Berarti penduduk surga mayoritas dihuni oleh Kanjeng Nabi. Karena kalau separuh penduduk surga itu mati Kanjeng Nabi, maka separuhnya itu ya dihuni oleh umat-umat Nabi terdahulu. Padahal Nabi tidak punya, tidak hanya 25, ya tak? Tapi Nabi itu wah banyak sekali. Wong Rasul saja itu ada 300 berapa Rasul. Maka Nabi lebih dari itu, jauh ribuan. Allah berarti penduduk surga mayoritas adalah dihuni oleh sinten? Umatnya Kanjeng Nabi. Qala wa dzalika anal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah wa ma antum fi ahlil syirk min fi ahli syirki illa kasyaratil baydha fi qala jildi tsauril aswad. Wa dzalika utai mengkono-mengkono nek kalian itu separuh penduduk surga. Qala iku anal jannata setuhune surga. Ikulah yadkhuluha orang mlebu ing surga. Illa nafsun kejaba apa jiwa. Seseorang jiwa muslimatun kang Islam. Illa nafsun kecuali apa jiwa muslimatun kang Islam. Ngoten nggih. Gala illa nafsun kejaba jiwa muslimatun kang Islam. Artinya mati dalam keadaan Islam. Itu yang masuk surga dari Kanjeng Nabi. Karena yang masuk surga itu cuma orang-orang yang mati dalam keadaan Islam. Wama antum lan orano utawi sira kabeh fi ahli syirki ing dalem ahli syirik, ahli kemusyrikan. Illa kasyaroti kecuali iku seperti satu rambut kalau saro. Kalau ada taknya itu maknanya satu. Kasak roti koyok satu rambut albaido ikan putih. Fijil di sauri eng dalam kulite sapi alo aswadi kang hitam. Fijil di sauri eng dalam kulite sapi al aswadi kang hitam. Jadi perbandingannya antara orang Islam dengan orang musyrik itu sangat jauh. Kebanyakan adalah orang musyrik. Kebanyakan adalah orang musyrik. Bandingannya kayak orang Islam itu seperti satu rambut putih yang berada pada sapi yang berwarna hitam. Wah, berarti mayoritas rambutnya sapi hitam, kan iya toh? Tapi ada satu rambut putih dan itu ibaratnya umat Kanjeng Nabi cuma satu rambut putih berada dalam sapi yang berwarna hitam. Berarti ya apa bagaimanapun juga yang terbanyak itu adalah orang-orang non muslim sedunia ini loh ya, kalau kita bandingkan sedunia ini. Ala au kasyarati utawa kaya rambut al aswa as-sauda ikang hitam. Fi jildi sauri ing dalam kulit sapi al ah saur niku sapi jantan ya banteng mana ni al ahmari kang iku jenenge abang muttafaqun alaih. Wa Nabi Musa al Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kana ana idane ya. Idza kana ing dalem nalikane tinemu apa yaumul kiamati apa dino kiamat. Apa yaumul kiamati apa dino kiamat. Dafa'a mongko memberikan sinten Allahu Allah. Ila kulli muslimin kepada seluruh orang Islam. Yahudian ing wong Yahudi, satu Yahudi, au Nasronian uto, satu Nasrani. Atau yang dimaksud tidak harus Yahudi, tidak harus Nasrani, tapi seluruh orang yang tidak memeluk agama Islam, seluruh non muslim. Fayaqulu mongko ngendika sinten Allah, hadza fikaku kaminan nar. Hadza utawi iki ndi Yahudi uto Nasrani. Hadza utawi iki Yahudi uto Nasrani iku fikaku ka iku keselamatan sira. Yang menyelamatkan artine tebusan mula wis kalau enggak paham sama. Iku fika kuka itu sing nyelametno sira, keselamatan sira, tebusan sira minan nari saking neraka. Jadi kalau hari kiamat nanti sudah terjadi, Allah ini akan memberikan kepada setiap orang muslim satu orang non muslim. Paham ya? Padahal lebih banyak orang non muslim daripada orang muslim. Maka nanti ketika hari kiamat Allah Ta'ala ngasihkan satu orang non-muslim kepada setiap satu orang muslim. Lalu Allah berkata begini, ini sebagai tebusan kamu dari neraka, biar dia yang masuk neraka ente masuk surga. Itu maknanya. Jadi Allah yang ngasih fasilitas kepada jenengan nanti, sehingga jenengan tidak perlu masuk. Masuk apa? Masuk neraka wis, biar mereka yang masuk neraka. Ditebusi sama Allah Ta'ala. Gitu nanti. Ada Riansa, sini. Sini. Iki wong kafirnya kawan. Dari tebusan ente dari neraka, sehingga ente enggak perlu masuk neraka. Ini yang masuk neraka orang kafir saja. Lah gitu. Itu maknanya deh. Sehingga nanti enggak ada orang Islam yang masuk neraka. Semuanya masuk surga. Karena apa ini? Karena setiap orang Islam punya tebusan, ya. Punya tebusan. Masya Allah, ini hadis, ya. Kala, jadi ada tebusan nanti. Yang ngasih keistimewaan Allah, ya. Kalau nanti di akhirat dikatakan tidak ada tebusan, itu bagi orang-orang kafir, enggak punya tebusan dia. Ini yang ngasih Allah. Yang memberi tebusan Allah, sehingga kalau orang kafir uangnya apa-apanya itu tidak bisa digunakan untuk menebus, kan ngoten kalau di Quran kan ya, tidak bisa memberikan tebusan karena mereka adalah orang kafir. Ya seandainya mereka itu mempunyai kekuatan untuk menebus, pasti mereka menebus dirinya agar tidak masuk neraka supaya masuk surga. Alhamdulillah kita sebagai umat Islam nanti sama Allah Ta'ala dikasih tebusan, ya alhamdulillah, sehingga mboten perlu masuk neraka. Ini harapan besar loh mboten ini, rojak itu namanya, harapan besar kita pasti masuk surga seluruh umat Islam. Kalau wa fi riwayatin lan ing dalam suci ni riwayat anhu saking Abu Musa ani Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi, yaji'u yaumal kiamati nasun minal muslimin bidunubin amsalil jibal yaghfirullaha lahum. Allah netelan yaji'u akan datang yaumal kiamati di hari kiamat. Yaji'u akan datang yaumal kiamati di hari kiamat sapa nasun manungsa. Sapa nasun manungsa minal muslimina kang saking piro-piro wong Islam. Bidzunubin dengan membawa beberapa dosa. Amsalil jibali kang kaya piro-piro gunung. Amsalil jibali kang kaya piro-piro gunung. Yaghfiru kang ngapura ing iku jenis dzunub sinten Allah Allah lahum marang anasun. Rawahu ngeriwayatakan ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Kala di hari kiamat nanti datang manusia sekelompok orang Islam dengan membawa dosa yang seperti gunung besarnya, tapi Allah mengampuni seluruh dosanya tanpa disiksa sama sekali, sehingga langsung masuk surga. Boni harapan terus nih. Qauluhu utawi dawe Kanjeng Nabi rupane dafa'a ila kulli muslimin yahudiyan au nasronian fayaqulu hadza fikaku kaminan nar. Maknahu iku te maknane kaulihi iku ngene majaa fi iku ma perkara, ya iku ma perkara maknane hadis niki iku ma perkara jaa kang teko apa ma fi hadis Abu Hurairah ta ing dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rupanya ini hadisnya. Likuli ahadin iku kadwe saben-saben wong. Likuli ahadin iku kadwe saben-saben wong manzilun utawi tempat fil jannati ing dalam surga. Ya, jadi nanti di surga orang itu sudah punya tempatnya masing-masing. Seluruh orang, ya. Ini yang tidur-tidur itu juga punya tempat di surga. Ya, toh. Nah, di Riansa ini punya ini. Ada sana itu deh tempatnya sudah. Pengen kau? Pengen masih aku iya. Punya tempat masing-masing. Ini tempatnya Ade, ini tempatnya Zaki, ini tempatnya Johan, ini Rahmat. Wes ono wes. Kala wis ana tempate dhewe-dhewe. Wong kafir pun juga punya. Ya. Iki tempatnya sapa sing kafir, misale sing wis mati-mati kafir. Abu Jahal ana tempate, Abu Lahab ana tempate, ya toh. Ana tempate kabeh, Firaun iki ana Firaun iki. Ya ana tempate masing-masing. Kabeh wis ana tempate. Kala nang neraka ya ngono, mamban zilun lan apa tempat finari ing dalam neraka. Neraka yang ngono pisan. Iya, hadirian ta ya wis ana tempate neraka iki teh. Piye iki? Ana kabeh tempate dhewe-dhewe, wis ana tempate. Iki kanggo Zaki, sono wis. Nang surga ya ana, nang neraka ya ana. Lah dadi kok cara umpamane masuk salah siji itu gak sesek gak uyel-uyelan ngono. Wis ana tempate dhewe-dhewe. Sudah ada jaminan ente to ya. Iku jaminan kita itu wis surga ya ana, neraka ya ana. Ya Allah, nek nang kene sik durung ada jaminan kalian jadi apa nanti karo ngerti. Fal mukminu mongko te wong mukmin iku ida dakhala ing dalem nalikane mlebu sapa mukmin al jannata ing surga. Khalafahu mongko ganti ing mukmin sapa al kafiru wong kafir finnari ing dalem neraka. Liannahu krono seduni kafir. Iku mustahikun menghaki. Iku mustahikun menghaki lidalika marang mengkuno-mengkuno melpun roko. Lidalika marang mengkuno-mengkuno melpun roko. Dikufrihi kelawan kekufurane kafir. Karena sedune kafir iku mustahikun lidalik. Dikufrihi kelawan kekufurane kafir. Lah, kalau nanti Adiriansa masuk surga, maka tempatnya Adiriansa di surga itu diganti oleh orang kafir. Dan tempatnya orang kafir di surga diberikan kepada Adiriansa. Berarti kok surga itu ya ombo, neraka ya ombo, podo ombo. Nih, lo ngenal ya. Jadi setiap orang itu punya tempat masing-masing. Masing tempatnya jangan sampai bayangkan kaya omain sampean kulo ni mboten ya gak bisa dibayangkan pokoknya. Kala wa makna fika kuka utai makna ni fika kuka iku anaka seduni siro iku kunta ono sobo siro iku mu'arrodon iku mu'arrodon iku dihadapkan liduhulin nari marang melebu neroko. Ya, liduhulin nari marang melebu neroko. Itu mana di fika kuka. Tapi wahada utawi iki kafir Yahudi Nasrani ini. Iku fika kuka iku tebusan siro. Wahada utawi iki kafir iku fika kuka iku tebusan siro. Nah ini tebusan ente ini. Dan wahada fika kuka. Jadi setiap orang itu jane wis kate kepengin masuk neraka. Sudah mau masuk neraka, sudah menghadap neraka, tapi sama Allah Taala dikasih tebusan. Kang Suti ini tebusan ente. Weh, matur nuwun, gak sida masuk neraka. Lah, ngoten niku. Qala li annallaha krana setune Allah Taala iku qaddara linnari, iku qaddara menetapkan sinten Allah. Linari marang neraka ada dan ing jumlah. Ada dan ing jumlah hitungan. Yamlauha kang ngebei opo adat ing nar. Yamlauha kang ngebei opo adat ing nar. Faida dakholaha mongko ing dalem nalikane mlebu ing nar. Faida dakholaha mongko ing dalem nalikane mlebu ing nar. Sopo al kufaru piro-piro wong kafir. Bidunubihim kelawan piro-piro dusani kufar. Wa kufrihim lan kekufurani kufar. Soru mongko dadi sopo kufar. Iku fi maknal fikaki ing dalem maknane tebusan. Tebusan lil muslimina. Kadwe piro-piro wongkang Islam. Wallahu a'lam. Qala wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma qala ngendika sapa Ibnu Umar samitu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hal ngendika sinten Rasul yudna didekatkan sapa al mukminu wong iman didekatkan sapa al mukminu wong kang iman yaumal kiamati ing dalem dina kiamat kala kala hatta maknane orang mukmin didekatkan mirrobihi saking pangerane mukmin di hari kiamat orang mukmin didekatkan kepada Tuhannya maknane dekat kedudukan dekat pangkat bukan dekat tempat paham ya jadi bukan kedekatan tempat tapi kedekatan pangkat dan kedudukan ada. Kalau nek dekat tempat gak mungkin, wong Allah Ta'ala ini tidak dibatasi ruang dan waktu, tidak punya tempat. Mereka ini laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala mboten sami dengan sesuatu apapun. Kalau maka ini yang dimaksud adalah dekat-dekat kedudukan, dekat pangkat. Hatta ya doa sehingga. Kalau hatta ya doa. Sehingga meletakkan sinten Allah kanafahu ing tutupe Allah. Kanafahu ing tutupe Allah alaihi ing atase mukmin. Fayuqarriruhu fayuqarriruhu nuli menetapkan sinten Allah ing mukmin bidunubihi kelawan pira-pira dosane mukmin. Moko menetapkan sinten Allah ing mukmin bidunubihi kelawan pira-pira dosane mukmin. Bidunubihi kelawan piro-piro dusone mukmin. Kala bidunubihi kelawan piro-piro dusone mukmin. Fayukarriruhu bidunubihi kelawan piro-piro dusone mukmin. Fayukarriruhu bidunubihi kelawan piro-piro dusone mukmin. Tadi karena kedudukan orang mukmin itu dekat di sisi Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menutupi orang mukmin itu. Dosanya maksudnya ditutupi. Ya, sehingga enggak ada yang tahu dosa itu. Yang tahu cuma sinten? Allah. Nah, kalau yang tahu cuma sama, cuma Allah, maka sama Allah Ta'ala diampuni dosanya. Ya. Tidak dituntut sama Allah. Fayaqulu nuli apa iku jenenge ngendika sinten Allah lalu Allah berfirman begini atarifu damba kada atarifu ana to kenal weruh sapa sira damba kada ing dosa iki tahukah engkau dosa ini ditanya sama Allah Ta'ala atarifu ana to weruh sapa sira tahukah engkau damba kada ing dosa mengkene dosa ini tahukah engkau dosa ini ada riansa tahu engkau dosa ini bagaimana jawabannya Fayaqulu mau ngucap sapa mukmin Rabbi duh pangeran ingsun arifu weruh sapa ingsun nggih ya Allah ya Allah ini dosa saya ya Allah saya ingat dulu ya Allah ini bener-bener dosa saya wis nangis wis ya wong iki eling dosane sing ditakokne iku dosane karo Allah Ta'ala mboten pahalane ya yang diperhitungkan maksudnya yang dihisab itu dosane iki engkau pernah ingat ngelakoni dosa ini dulu tamrin? Ya ya Allah. Itu kan ya ketika kau ada di pojok sana ngelihat ini. Ya ya Allah. Tahu. Kala ngendika. Sinten Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman begini. Fa ini. Nanti diakui saja ya kalau dosa itu ya. Jangan. Oh enggak ya Allah. Enggak. Jangan enggak. Wesente itu. Jangan gak usah. Berkelit ya kalau di dunia ditakoni keamanan berkelit bisa dari mana ini anu itu dari setik oh setik lha itu kan buh itu kan dirar tuh ah ngeten niku bisa berkelit tapi kalau nanti wah lebih canggih dari CCTV ya nah, nanti gak usah berkelit wes nggih ya Allah macam melas wae nggih ya Allah ben diampuni. Kala ngendika sinten Allah fa inni qad satartuha alaika fid dunya fa inni mongko setune ingsun iku kot satar tuha teman-teman menutupi sapa ingsun ing dosa dunub alaika ing atase sira fid dunya ing dalam dunya. Dulu ini di dunia terasa saya tutupi dosa-dosa ini sehingga orang enggak ada yang tahu. Ya. Dulu di dunia dosa kamu telah saya tutupi sehingga orang-orang enggak ada yang tahu terhadap dosa yang pernah kau lakukan. Wa an utawi ingsun iku aghfiruha ngapura sapa ingsun ing dosa iku aghfiruha ngapura sapa ingsun ing dosa laka marang sira al yauma ing dalem ikilah dino. Di hari ini dosa-dosa itu akan saya ampunkan untuk kamu. Ya, karena dulu telah ditutupi, maka sekarang saya ampuni. Nek nglakoni dosa ojo sampai diomong-omongno, wis ditutupi karo Allah, alhamdulillah. Harapan besar nanti supaya diampuni. Ya. Ya ini bukan ngajarkan sama nek nglakoni dosa kudu singitan. Nglakoni dosa rek. Kalau kita mau berbuat dosa supaya enggak kelihatan, supaya itu nanti ditutupi sama Allah. Nah, kalau dosa di hotel saja. Enggak ada yang lihat. Kalau umpamanya kala wa ana aufiru halaka alyauma fayukta mongko diberi sapa iku mukmin sahifatan sahifata hasanati ing buku catetane ing buku catatan pira-pira kebagusane mukmin. Buku catatan buruk dihapus, yang dikasih sekarang buku kecatatan amal baik. Ya wis ora ana eleke muttafaqun alaih kanafahu. Utai mana nih kanafu iku sitro atau satro ya kena nutupi nek sitro tutup satrohu iku nutupi nih Allah warahmatuhu lan rahmati Allah. Jadi kanaf mana nih rahmat ya rahmati Allah tutupi Allah. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna rajulan satuhune wong lanang iku asoba iku menimpa mengenai sapa rajul minim ro'atin saking wong wadon kublatan ing mencium. Dadi ana wong lanang itu dia mencium perempuan ya. Wah ini tuso iki yo iya. Galah dia mencium perempuan yo. Pernah mencium ini. Fa'atan nabiyah moko nekani sapa iku rajul annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu kala nuli ngabari sapa rajul ing Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi saya telah berdosa, Kanjeng Nabi saya telah mencium seorang perempuan. Saiki bangga saiki kala naiki wah takut ini ya Allah takut saiki wah kadang telah berzina itu bangga sekarang ya kadang wah is wah ini arek iku seprawane kena saya ini lho ngono jarene bangga dia iya enggak nah, itu ada orang yang demikian itu ada yang bangga sampai kayak ngoten oh arek iku ta bolak-balik ta kon ngono itu oh itu sering dulu saya dengar itu di Jawa Timur masyaallah tenang luar biasa sana. Kala fa'anzalallah iku masya Allah. Ini bangga ini setelah mencium dia itu wah merasa gimana gitu. Koyok mari ngelakoni perkara dosa gede. Ya memang dosa gede. Tapi koyok bagaimana ya koyok ngelakoni zina wae. Fa'anzalallahu taala. Mongko nurunaken sinten Allah taala. Kala itu saya dengar-dengar demikian dengar kok enggak tahu secara langsung enggak tahu ya. Rasa roh, ya toh, jenengan jangan tahu hal-hal yang semacam itu. Ya itu alamat orang baik lah ya, nggak tahu sesuatu yang buruk itu berarti dia kan baik kan ya. Kalau orang buruk itu pasti tahu segala keburukan, ngoten. Ya biasanya yo, tapi ya tidak semuanya gitu. Ya. Keamanan kalau mantan preman, wow sip ini. Tahu tempat-tempat celempit-celempit yang digunakan untuk apa jenenge melakukan pelanggaran. Wah, ngoten niku. Hah? Ha iya. Makane dulu kalau di pondok-pondok mana ya kadang doa mantan preman tobat dadi keamanan wis. Aman tenan wis. Kate singi teneng di ra ketemu mergane dhewe dulu pernah di situ semua. Anu ngejarane. Dadi tahu oh, kono langsung cucuk wis. Iya. Arek nyar-nyar sih. Pemain kelas teri kok kate ngapusi keamanan ya ora iso. Mergane keamanan lebih berpengalaman. Ngoten iki. Itu maknanya dia tahu semua ya. Nah, kalau sampean gak tahu ya alham. Jadilah kita husnudun semua apik kabeh ngono ya. Kan enak toh ya. Mergane kita gak tahu. Alhamdulillah kita husnudun wae. Qala fa anzalallahu ta'ala. Wah di daerah sana itu. Wah, sudah biasa ya. Mahasiswa-mahasiswi itu kumpul sesama sak kos-kosan, sak kamar itu biasa. Seperti kehidupan suami istri itu biasa sudah. Qala itu yo nglakune yo Islam. Ya. Yo universitas yo Islam konone. Masya Allah ini biasa. Teko nenggone guru kula nangis-nangis. Lho kok nangis? Pasowan ngene kula. Ya kok dilala ono mahasiswa pasowan kiai. Wae nang jero ya nangis. Ngaku kalau wis pernah nglakoni ini. Yo opo terus puni bagaimana ini? Rasa bagaimana tobat lho kula. Ah, minta nasihat. Ya untung gelem minta nasihat ya. Cerita terus. Yang semacam ini sudah biasa di sana katanya. Wah, miris kita. Wis, yang guru saya asalnya enggak suka kuliah malah blas gak seneng blas bareng ngono. Ya gara-gara kaya ngoten iki. Tapi yo gak kabeh kan ya. Sebagian. Galam bu sebagian besar bu sebagian kecil. Fa anzalallahu taala yang delak kampus kan ya toh. Yang delak wongi juga. Fa anzalallahu taala mongko nurun nosinen Allah taala. Itu kampusnya Islam loh ya. Itu Islam itu. Kampusnya. Ada embel-embel Islamnya gitu. Fa anzalallahu taala mongko nerunaken sinten Allah taala wa aqimis sholata tarois fayin nahar wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Wa aqim lan jumenengno sapa sira. Jumenengno itu melaksanakan. As-sholata ing sholat. Tarafajin nahari ing dalam pucuk luruni siang. Wazulafan lan ing dalam piro-piro mongso minal laili kang saking bengi. Laksanakan sholat ya, pagi dan sore dan tengah malam. Ini zulafan minal lail ya, di beberapa waktu malam. Lakukan sholat. Kenapa kok disuruh sholat orang yang mengadukan permasalahannya telah mencium seorang perempuan? Innal hasanati, ini ki alasan nih. Innal hasanati setuhune piro-piro kebagusan iku yudhibna menghilangkan apa al hasanat, iku yudhibna menghilangkan apa al hasanat as-sayyiati ing piro-piro keburukan, as-sayyiati ing piro-piro keburukan. Innal hasanati iku yudhibna menghilangkan opo hasanat as-sayyiati ing pira-pira napa jenenge keburukan. Jadi kebagusan itu bisa menghapus keburukan. Monggo ya, kita jelasnya pernah melakukan keburukan. Marilah keburukan itu kita susuli ya. Kita susuli, kita tindak lanjuti dengan melakukan kebaikan supaya kebaikan itu menghapus keburukan. Ya ora kudu salat. Ya, orang kudu sholat sunnah makna saya itu. Berkaitan temenikan sholat kan, sing dikongkon. Kenapa kok sholat? Karena sholat itu ibadah yang paling baik. Makanya sampean dianjurno melaksanakan sholat supaya sholat itu menghapus dosa. Dala muttafaqun alaih wa ananasilan saking Anas radhiyallahu anhu qol mendika sapa Anas ya teko sapa rajulun sapa wong lanang ilan nabi marang kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakola mongko ucap sapa rajul ya rasulullah wahai rasulullah asabtu haddan mengenai sapa ingsun haddan ing had kanjeng nabi saya berhak untuk dihad kanjeng nabi. Had itu dihukum, had itu hukuman yang sudah pasti seperti mencuri, seperti berzina, itu ada hadnya. Hukuman yang secara pasti itu disebut had, tidak bisa digugurkan. Kanjeng Nabi, saya melakukan sesuatu yang menyebabkan saya harus dihukum, Kanjeng Nabi, terkena had. Fakimhu mongkon jumenengno sinten panjenengan ing had alaya ing atase ingsun. Kanjeng Nabi, lakukan hak had itu kepada saya, laksanakan hukuman itu kepada saya. Wahadorot deib, tobat itu berarti sampai-sampainya dia rela untuk dihad. Ini berarti tobat tenanan. Ya. Dia sudah apa enggak peduli, sakit apa gimana enggak peduli, karena dia takut terhadap napa? Akhirat, terhadap neraka, sehingga lebih baik saya merasakan sakit sekarang. Qala wa hadarat lan hadir apa salatu salat. Saat itu waktunya salat datang. Fa sallama ka salat sapa rajul ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada mongko semangsane menyelesaikan sapa rajul as-shalata ing salat qala mongko ngucap sapa rajul ngucap ngene ya Rasulullah wahai Rasulullah ini sedune ingsun iku asabtu mengenai sapa ingsun haddan ing had yang tadi kan belum dijawab sama Kanjeng Nabi. Dia berkata demikian waktu sholat datang. Sholat Kanjeng Nabi. Orang itu juga ikut sholat. Ya, ngoten. Jadi jarang untuk onok tamu waya sholat dijak sholat ya rapopo. Lo ngono iki ya. Ragu tuh. Monggo sholat riin. Tidak apa-apa. Fa'aki monggo jumeneng no sinten panjenengan via ing dalam ing sun kitab Allah ing kitabi Allah. Laksanakan dalam diriku kitab Allah wahai Kanjeng Nabi. Ono. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi hal hadur tama anas sholat. Ana to nekani sapa sira maana sertane kita as-shalata ing salat apakah tadi engkau melakukan salat bersama saya kala ngucap sapa rajul na'am nggih Kanjeng Nabi tadi saya salat kala ngendika sinten Kanjeng Nabi qad ghufira laka ya Allah teman-teman wis di ngapura sapa laka marang sira had itu berarti dosa gede apa dosa cilik dosa besar kalau ada had itu. Kalau ada perbuatan dosa, ya, kok mengakibatkan dihad, itu berarti dosa besar. Lah, Kanjeng Nabi dimintai oleh dia untuk menghukum dirinya, Kanjeng Nabi enggak mau. Bahkan tanya, tadi ente sholat sama saya enggak? Ya, Kanjeng Nabi. Wis, dosamu sudah diampuni oleh Allah. Oh, berarti sholat itu bisa menyebabkan dosa besar diampuni. Loh, ngono ya. Ini kak kudu dosa cilik. Muttafaqun alaih. Wa qauluhu utawi dawe rajul rupane asabtu haddan. Maknahu iku te maknane qauluhu asabtu haddan maksiatan. Maksiatan maknane haddan maksiatan ing maksiat tujibu kang netepno apa maksiat haddan ing ik atazira ing takzir niki nek cara Imam Nawawi dingotenaken dimaknani had itu takzir. Takzir. Nek takzir berarti bukan dosa besar. Ya. Berarti bukan dosa besar. Ya ini delok apa ya? Delok hadis yang lain ya. Delok hadis yang lain yang bahwa yang diampuni dengan sholat itu cuma dosa kecil. Kalau dosa besar tidak. Wallahu alam ya. Walaisa lan ora ono apa al muradu kang dikarepno iku al haddahat asar iya kang bangsa syarak. Al hakiki ya kang hakiki kahadisina kaya hadisina wal khamri lan minum arak wa ghairihima lan liyane zina lan khamar itu jadi yang dimaksud temriki bukan dohirnya hadis yang dimaksud had temriki adalah takzir sehingga kalau begitu kalau yang dimaksud adalah takzir berarti yang diampuni bukanlah dosa besar tapi dosa kecil karena sholat itu tidak bisa menggugurkan dosa yang besar itu delok penggabungan antara satu hadis dengan hadis-hadis yang lain fa inna hadhil hududa karena setune ikilah piro-piro had ya hukuman yang ada hadnya iku latas kutu ora gugur apa hadhil hudud bisolati kelawan sholat walaya juzulan ora wenang lil imami marang imam kala opo tarkuha opo ninggal hadil hudud ya ini jadi imam tidak boleh meninggalkan had juga had tidak bisa digugurkan dengan sholat. Artinya begini, ini fikih ya. Ketika seseorang itu melakukan dosa, setelah ternyata dosanya itu mengakibatkan dia di had, dan imam tahu, pemerintah tahu, yang berwenang tahu, maka yang berwenang di sini tidak boleh menggugurkan hadnya. Kalau hadnya dipukul, ya kudu dipukul. Kalau hadnya dirajam, ya harus dirajam. Itu. Kalau takzir bisa digugurkan. Ngatain loh. Contohnya takzir narkoba. Narkoba, orang yang mengedarkan narkoba, enggak ada hukuman hadnya. Enggak ada hukuman hadnya. Kalau dihukum namanya takzir ya. Kalau dihukum namanya takzir. Takziran itu bisa digugurkan oleh imam, oleh pemerintah. Enggak apa-apa. Presiden mengampuni. Apa istilahnya sekarang itu? Gerasi ya, memberikan gerasi kepada orang yang melakukan dosa-dosa tapi bukan dosa yang menetapkan had. Nah, ngoten niku nyuti gerasi, dikai gerasi ora apa-apa ya. Tapi kalau had mboten angsal, wong zina ya kudu dihukum. Iku nek wis sudah tetap ono saksine lho ya. Nek gak ono saksine zina itu sulit disaksikan. Ada dua orang di dalam hotel. Ya, misale sudah wis pakaiannya enggak berpakaian semua. Wah, sama tuduh zina ini enggak boleh. Kecuali sampai yang tahu apa namanya dia memasukkan itunya kepada itunya. Itu baru boleh. Dan itu harus 4 orang. Kalau enggak 4 orang sampai dihat sendiri nanti. Ya. Nah, itu sulitnya zina itu. Makanya ya wis kate piye maneh wong sulit. Enggak bisa kita langsung menuduh orang, "Wah, ini zina ini." Dua orang ini kok keluar dari hotel ini malam-malam. Nang hotel kok mek rong jam lapo iki. Lho ngono pamane ya. Iki sampean curiga demikian, rasa curiga walaupun itu ya menimbulkan kecurigaan yang sangat besar ya. 99,9% mungkin itu. Ya. Tapi yo sapa ngerti wong gak ono sing ngerti ya. Nah, untuk hal-hal yang semacam itu wis kita wis husnudzon saja. Tapi wong piye koyo ngono kok dihusnudzon ngono kadang sulit. Kala fa inna hadhil hudud la taskutu bis salat wa la yajuzu lil imami tarkuha. Kala wa anhu, tapi nek wong fasik ya sembuh alam ya sembuh. Kala wa anhu lan saking Anas kala ngendika sinten Anas kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah sedene Allah la yardo. Iku yektine ridho sinten Allah. Anil abdi saking kawula ayak kula kala ayak kula krana yento mangan sapa abdi al aklata ing sak panganan fayahmadahu nuli memuji sapa abdi ing fayahmadahu mongko memuji sapa abdi ing Allah alaiha ing ngatasé panganan au yashroba utawa minum sapa abdi asyarbata kelawan mawon enak ya dadi tadi kelawan mawon al aklata kelawan sak panganan kelawan ojo ing au yasroba utawa meminum sapa abdi asyarbata kelawan sak inuman fayahmadahu nuli memuji sapa abdi ing Allah alaiha ing atase syarba Allah ridho karena hambanya ketika makan satu makanan alhamdulillah satu tegukan air alhamdulillah nek ridho diampuni mboten diampuni iku maknane layar to ngono. Allah layar do, yaktini ridho, maknanya yaktini ridho, Allah sungguh-sungguh ridho. Kepada hambanya yang ketika makan satu suap, alhamdulillah. Yang ketika minum satu teguk, alhamdulillah. Maknanya ridho, dusone diampuni. Rawahu ngerwetan hadis sopo al-muslimun, imam muslim. Al-aklatu telafat aklah iku bifathil hamzati kelawan fathih hamzah. Wayaute aklah iku almarrotu iku ambalan. Ambalan itu ulangan. Alwahida tukang satu kali. Minal akli sangking mangan. Kalau godwati kaya godwah. sarapan sekali. Wal aswati lan aswah sarapan. Aswah makan makan sore. Wallahu utai Allah a'lamu iku luwih ro wallahu. Al-Fatihah. Ya, kan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.